Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن عقوباتها أنها تجري على العبد ما لم يكن يتجرى عليه من أصناف المخلوقات. بأنترى عقبات دوسا dan kemaksiatan adalah bahwasanya dosa dan kemaksiatan akan membuat lancang, membuat seorang hamba lancang, berani terhadap Allah dan Rasulnya, lancang terhadap agama ini. Malam yakun yatajarra alaihi min asnafil makhlukat, yang tidak pernah dialami kelancangannya, pembangkangannya dari berbagai jenis makhluk. Fatajtari alaihi syayatin bil adha wa bil igwa wal igwa wal waswasa wal takhwif wal tahzin, sehingga syaitan pun membuat manusia menjadi lancang dengan menyakitkan, menyimpangkan, memberikan was-was, menakut-nakuti, membuat sedih. Wa insa'ihi ma bihi maslahatu fi dhikri wa madharatu fi nisyani. Syaitan pun membuat manusia menjadi lupa dengan sesuatu yang di situ ada maslahatnya ketika disebutkan, atau di situ ada madharatnya sehingga dilupakan oleh syaitan. Tajtari alaihi syayatin hatta ta'uzzuhu ila ma'siyatillahi azza, sehingga syaitan mampu dan bisa membuat hamba-hamba Allah menjadi lancang, menjadi durhaka kepada Allah, menggiring, menggeret manusia dengan sungguh-sungguh menyesatkan manusia. Tajtari alaihi syayatin al-ins bima taqdir alaihi min adah fi ghaibati wa hudurih. Dari kalangan setan manusia pun mampu membuat lancang manusia yang lainnya sehingga menyakitkannya, baik ketika ada di situ atau ketika dia tidak ada di situ, di hadapannya. Wa ta'ala alai ahlu wa khadamu auladu wa jiranu hatta al-haywan al-bahim, sehingga keluarganya, pembantunya, anak-anaknya, tetangganya, hatta hewan melata, mampu durhaka menyakitkan orang tersebut. Qala ba'du salaf, inni la'asallaha fa'arifu dhalika fi khuluqi imraati wa dabbati. Sebagian salaf mengatakan, sesungguhnya aku pernah bermaksiat pada Allah Azza wa Jal, dan aku mengetahui hal itu, pengaruhnya, efeknya pada akhlak istriku dan kendaraanku. Artinya istrinya semakin membangkang, anaknya membangkang, keluarganya membangkang, lancang dan berani durhaka, bahkan sampai kendaraannya pun. Nah, demikian. Kadzalika ijtada 'alai awliya'ul amr bil 'uqubah allati in 'adalu fiha aqamu 'alai hududillah. Demikian pula para awliya'ul amr, pemerintah, juga akan menyiksa orang tersebut karena apa? Efek dari dosa dan kemaksiatan. Ketika seorang hamba bermaksiat pada Allah, ada saja dari efek pengaruh dosa yang telah seorang hamba lakukan. Tetapi mereka keluar dari batasan Allah, baik dari kalangan makhluk maupun dari kalangan yang khusus, para pemerintah, auliaullah, auliaul amr, waliul amr, juga akan memberikan hukuman kepada dirinya, terasa atau tidak terasa. Wa tajri 'alayhi nafsu wa ta'assad fa tata'assadu 'alayhi wa tas'abu wa tas'abu 'alayhi. Ditambah lagi jiwanya pun akan membangkang, jiwanya, kepribadiannya, akhlaknya pun akan menyimpang, membangkang, durhaka terhadap dirinya. Ya, akhirnya dia pun semakin berat untuk melangkah ke jalan yang lurus. Kalau arada hal khairin lam tutawihu wa lam taqad lahu wa tasuquhu ila ma fi halaku sya'am aba. Kalaulah seandainya dia menginginkan kepada kebaikan, maka dia tidak akan menuruti, tidak akan tunduk kepada kemaksiatan, kepada syaitan, baik dari kalangan manusia maupun jin. Sehingga akan menggiring dirinya kepada kebinasaan dan kehancuran. Itu pengaruh dari dosa dan kemaksiatan. Syam abah, baik dirasakan maupun tidak dirasakan. Wadzalika li'anna ta'ah min husni, karena taat husnul Rabb tabaraka wa taala. Yang demikian itu karena semuanya taat bentuk ketaatan adalah benteng dari Allah tabaraka wa taala. Alladzi man dakhala wa kana minal aminin. Yang mana benteng tersebut? Ketika seorang masuk ke dalam benteng tersebut, maka dia termasuk orang yang aman, diberikan keamanan oleh Allah subhanahu wa taala. Bayangkan ketika seorang dikejar-kejar oleh pasukan musuh dan dia tidak memiliki perlindungan kecuali benteng tersebut, dia harus masuk ke dalam benteng tersebut. Terlebih ketika syaitan setiap harinya, pagi, siang, sore, malam, setiap waktunya membidik dia. Syaitan akan selalu membidik hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik perlindungan adalah ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Benteng yang paling kuat dan kokoh adalah keimanan dan ketakwaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan tadi oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Wa dzalika li'anna ta'ata husnul Rabb tabarak wa ta'ala. Yang demikian itu, yang namanya ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah bentengnya Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang masuk ke dalam benteng tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang aman. Aman dari kejaran musuh. Naam. Aman. Naam. Barang siapa yang menginginkan keamanan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, mereka-mereka alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka akan mendapatkan keamanan. Naam, keamanan di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat kelak nanti. Aman. Yang mana mereka tidak mencampuri keimanan dengan adzulm. Adzulm di sini adalah asyirk billah. Sehingga para sahabat ketika mendengar ayat yang mulia ini, mereka bertanya kepada Rasulullah, ayyuna lam yadzlim nafsahu ya Rasulullah. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim kepada dirinya atau kepada orang lain? Laisa kama tadzunnun, bukan seperti apa yang kalian sangka, bukan itu maksudnya. Alam tasma qaul Luqman, tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman? Inna syirka la dzulmun adzim, sungguh kesyirikan adalah bentuk kezaliman yang sangat besar. Artinya yang dimaksud dengan adzulm di sini adalah asyirk billah azza wa jal. Dan yang dimaksud di dalam pembahasan ini adalah barang siapa yang melaksanakan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia termasuk enam orang-orang yang sudah masuk ke dalam benteng, dan dia akan merasa aman dari kejaran musuh. Aman di sini maksudnya dari kejaran musuh. Dan musuh yang nyata adalah iblis, syaitan. Inna syaitana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa. Sungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah syaitan sebagai musuh. Syaitan kedudukannya sebagai musuh, bukan sebagai kawan. Jangan jadikan syaitan sebagai kawan. Posisikan syaitan adalah sebagai musuh. Nah, kapanpun, dimanapun, sampai akhir hayat kita, yang nama syaitan adalah musuh. Itu harus sudah kita camkan di dalam diri kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan, menetapkan bahwasanya syaitan adalah sebagai musuh bagi kalian. Bahkan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fattakhidhuhu aduwa, anggaplah, jadikanlah syaitan adalah sebagai musuh. Kalau sudah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan syaitan sebagai musuh, Jangan sekali-kali nah menjadikan syaitan sebagai kawan. Jangan. Waliyadzubillah. Fa'idha faraqal husna ijtara alaihi kutta'at tariq wa ghiruhum. Maka tatkala dia pun berpisah dari benteng tersebut, maka dia akan diintai, dia akan dibunuh, dia akan disergap oleh para perampok dan yang semisalnya, yang akan mengintai dia, membunuh dia. Wa ala hasbi ijtira'i ala ma'asillah yakunu ijtira'u hadil afadun nufus alaih. Tergantung kadar pembangkangan dia, kelancangan dia, kadarnya. Semakin besar kadar dia di dalam kemaksiatan kepada Allah, lancangnya dia, durhakanya dia, kadarnya di dalam kemaksiatan kepada Allah, maka juga akan semakin besar kerugian-kerugian yang ada. Kerugian-kerugian yang ada yang menimpa dirinya dan jiwanya, tergantung kadarnya. masing-masing kadarnya berbeda-beda. Kadar kualitinya bertingkat-tingkat dan berbeda-beda, tidak sama. Nah, sebagaimana tadi salaf, sebagian salaf mengatakan, aku melihat, aku pernah bermaksiat kepada Allah, dan aku melihat pengaruhnya, efeknya. Pengaruhnya kepada istri. Ya. Kepada kendaraanku. Kendaraan dulu, dulu kendaraannya apa? Unta, kuda, himar, dan yang semisalnya. Mungkin macet, gak mau jalan. Atau mungkin sakit kendaraannya. Al-muhim, banyak musibah. Banyak musibah. Tatkala seorang nam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nam akan mengalami kerugian-kerugian baik terhadap dirinya, badannya, jiwanya, anaknya, istrinya, keluarganya. Hartanya bahkan, usahanya bahkan. Waliyadzubillah. Nah, mungkin terkenal dulu fulan, fulan, fulan, fulan. Dia memiliki apa? Kekayaan yang besar. Miliaran. Tapi ketika dia bermuamalah dengan ribawiyah. Dengan ribawiyah. Mungkin bisnisnya dulu. Dalam sebulan dia sekian ratus miliar. Bisa dia dapatkan dalam satu bulan. Atau mungkin dalam satu hari ratusan miliar. Mungkin. Tetapi dia ketika bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Ketika dia bermuamalah dengan bunuk ribawiyah. Dengan perkara-perkara ribawiyah. Nah, maka dicabutlah keberkahan itu. Yang dulunya terbilang orang paling kaya mungkin. Dengan istilah sekarang. Tetapi ketika dia bermaksiat kepada Allah, muamalah ribawiyah, atau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, datang kepada dukun, tukang sihir, beriman, bertanya, bertanya saja, maka tidak akan diterima sholatnya arba'ina yauman 40 hari. Ini bentuk kemaksiatan. Datang saja bertanya. Walaupun dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid, walau lam yu'min bih, walaupun dia tidak mengimani, cuma bertanya, datang, tetap tidak akan diterima. Ini bentuk kemaksiatan juga. Dan lain sebagainya, tergantung kadar, tingkatan kadar kemaksiatan dia, semakin berat, semakin besar, kadarnya, yang paling tinggi adalah syirik billah. Ya, mungkin usahanya jalan lancar bagus. Ketika dia diam-diam ngumpet-ngumpet merasa enggak ada yang tahu, maka dia minjem ke enam apa? Pinjol. Pinjaman online. Ya, mungkin kalau ke bank ngelihat pakai jubah, ngapain minjem? Ah, malu. Tapi kalau pinjol zaman sekarang tinggal apa? Tinggal apa? Ayo. Tek. Di kamarnya udah. Waduh, butuh modal nih. Hah? Mau jual apa? Jual apa? Bala-bala, butuh modal 1 miliar. Waduh, gak ada modal bos katanya. Ya, mau ke bank, malu dia. Karena jubah, istrinya cadaran. Ah, celengak, celenguk, kanan kiri enggak ada orang. Hah? Ayo. Allah musta'an, Allah musta'an. Syuf, takwa Allah. Itu takwa di situ diuji ketakwaan kita. Walaupun enggak ada ngelihat, disitulah. Disitulah ujian. Dia bertakwa atau tidak? Walaupun enggak ada ngelihat. Mana tahu ikhwan akan enggak mungkin ikhwan akan ngapain aja enggak mungkin. Ada. Fudul, ya ikut campur yang bukan urusan dia. Ada fuduli. Tapi ikhwan atau yang lainnya akan melihat ketika dia bangkrut. Loh kok kamu bangkrut, kemarin usaha lancar, kenapa? nganu. Eh, kenapa? Nganu katanya. Nganu itu apa? Hah? Apa nganu? Minjem, pinjol katanya. Allah. Padahal omsetnya dia sekali tarik 3M. Tapi dia pengen naik lagi omsetnya. Nah, enggak puas. Na'udzubillah. Selalu mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillah. Wallahul musta'an. Yang akhirnya apa? Tingkatan kadar kedurhakaan dia, keberanian dia di dalam bentuk kemaksiatan kepada Allah, itulah yang tadinya keberkahan di dalam rezekinya. Walaupun mungkin omsetnya sedikit, tapi berkah. Ya, beberapa hari yang lalu ada anak muda datang ke ma'had. Gaji 6 juta. Udah habis utang, main judi. Ya, bingung, pengen bunuh diri. So, lihat, padahal gaji 6 juta. Ya, gaji 6 juta. Mungkin, ya relatif ya. Nah, pengajar di pondok-pondok daerah, 300 ribu untuk 3 bulan. Ah, ada sebagian daerah. Nah, itu masya Allah bersyukur. 300 ribu untuk 3 bulan. Sebulan berapa? Masya Allah. Itu pun turah-turah. Tahu turah-turah? Lah ini gaji 6 juta pengen bunuh diri, pusing. Kenapa mas? Aduh saya ikut judi katanya. Aduh ikut judi. Buat apa? Kebawa teman katanya. Akhirnya dia gelisah. So, anak bilang istighfar, taubat. Salat malam. Jangan kembali lagi. Susah tidur tanya. Baca Quran. Baca Quran langsung tidur dia. Padahal susah tidur. Gelisah. Disuruh baca Quran langsung tidur. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah musta'an. Allah musta'an. Itulah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah di sini. Tergantung kadarnya. Kadarnya dia, lancangnya dia kepada Allah. Durhakanya dia kepada Allah Azza wa Jal. Maka semakin besar pula kerugian dia. Kesengsaraan dia. Yang riba ya balasannya. Masing-masing akan merasakan. Loh kok saya susah. Loh kok saya berat di dalam bisnis, dalam usaha, dalam dagang. Ya, marketplace lagi sepi nih. Omset lagi turun nih. Ah, kerjaan lagi sepi dan lain sebagainya. Muhasabah. Mengingat dosa-dosa kita banyak. Ingat dosa-dosa kita banyak. Istighfar dan istighfar. Kembali kepada Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Minta ampunlah kalian kepada Allah Rabb kalian. Innahu kana ghaffar. Sungguh dialah Allah ghaffar, Maha penerima taubat. Zat yang Maha menerima taubat hambanya, mengampuni dosa-dosa hambanya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan dari langit air hujan yang terus-menerus. Wa yamdidkum bi amwalin wa banin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Madda yamuddu. Maddan bimana nasara, menolong. Ditolong oleh Allah. Nam bi amwal. Amwal jama' dari mal. Mal itu harta. Amwal berarti jama'. Jama' itu maknanya banyak apa sedikit? Banyak. Resepnya apa? Banyak istighfar, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah istighfar. Nah, kembali kepada Allah istighfar. Diturunkan hujan yang tadinya kemarau. wa yumdidkum bi amwal. Allah memberikan pertolongan kepada kalian dengan amwal. Itu nakirah, amwalin. Nakirah. Apa saja bentuk dari amwal? Mau harta, uang atau apapun itu bentuknya. Mananya secara umum? Wabanin. Yang belum punya anak 15 tahun, 20 tahun, sekian puluh tahun. Banyak istighfar. Allah kasih anak yang susah anak. Keguguran terus, keguguran terus, keguguran terus. Gak punya keturunan. Dan ini banyak. Dari kalangan ikhwan. Udah berapa tahun pak nikah? 17 tahun. Punya anak? Belum. Banyak istighfar. Gak lama setahun punya anak. Tahun lagi ada yang lagi. Merojol, merojol, merojol. Keluar, keluar, keluar. So, istighfar. Hah? Bil fulus, pakai duit. Maafi fulus. Balas. Gratis. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Istighfar. Nah, mengangkat kedua tangan. Memohon merengek-rengek kepada Allah. Meminta. Setiap hari, setiap malam, setiap waktu. Jangan bosan-bosan. Jangan merasa sudah. Aku sudah doa, sudah doa. Udah. Kok enggak dikabulkan? Lah, ada istiajar. Marrabina, sudah lewat ini. Pembahasan ini, masalah doa. Udah lewat. Da'autu, da'autu, falam astajib. Orang yang tergesa-gesa dalam doa itu apa? Bilangnya apa? Udah doa, doa, doa. Udah bosan doa terus. Belum dikabulkan. Nah ini dia. Ini istijab. Yustajabu li ahadikum malam yustajal. Au malam ya'jal. Au kama qala Rasulullah SAW. Doa kalian itu pasti akan dikabuli. Kata Rasulullah SAW. Selama dia enggak tergesa-gesa. Ditanya, wahai Rasulullah, apa maknanya tergesa-gesa? Maknanya, dia bilang apa? Da'utu, da'utu. Udah, aku udah doa. Udah bosan doa terus. Jangan, jangan seperti itu. Kata Umar bin Khattab, radhiyallahu ta'ala anhu. Yang aku pentingkan itu, bagaimana aku diberikan taufik untuk selalu berdoa. Bukan dikabulkannya doa. Paham? Karena apa? Dikabulkannya doa itu akan berbarengan datang ketika seorang berdoa. Bagaimana mau dikabulkan? Dia doa juga enggak. Mahfum. Bagaimana akan punya anak? Nikah juga enggak. Bagaimana akan kenyang dari rasa lapar? Haus? Minum atau makan juga enggak. Intinya berdoa. Dikabulkan sekarang, besok, nanti. Atau disimpan nanti di akhirat. Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting bagi kita adalah diberikan taufik oleh Allah untuk selalu berdoa. Berdoa, berdoa, berdoa. Bukan masalah kok gak dikabulkan. Bukan. Pasti akan dikabulkan. Setelah dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi disegerakan atau tidak. Atau disimpan. Atau sebagai penghapus dosa. Atau meringankan azab. Siksaan, ujian, cobaan, rasa sakit. Dan lain sebagainya. Itu dia. Sehingga jangan bosan-bosan berdoa. Meminta kepada Allah. Kembali kepada Allah. Istighfar. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bantuan. Bantuan. Bukan bantuan lunak. Atau bantuan keras. Bukan. Lunak keras. Enggak. Ya. Dengan harta yang banyak. Dan anak-anak. Nah. Kadang kalau teman kita ngasih bantuan lunak teman. Itu lunak terus. Akhirnya besok harus bayar riba. Nih saya kasih pinjam 100 juta. Besok balikin 110 juta. Ada riba. 110 ribu, 100 juta lebih. Ada lebihnya 500 ribu. Riba juga. Ya riba fadl. Tidak boleh yang seperti itu. Tapi kalau diberikan bantuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gak perlu balikin modalnya. Ya, beda sama teman kita. Kalau teman harus balikin. Iyalah. Iyalah. Waduh, ngabalikin repot tak? Ya, minjem baik-baik, senyum-senyum. Ah, Allah musta'an. Diteruskan sendiri. Nah, tetapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan bantuan, bantuan madda yamulu nasara, bimana nasara? Dibantu oleh Allah dengan harta. Bi'amwal. Dengan harta yang banyak. Wabanin dan anak. Anak keturunan. Ini bagi orang yang belum punya anak. Susah. Ya, terapi ini susah. Terapi ini belum. Minum herbal ini belum. Hah? Nam. Terapi yang lain juga belum. Mau dalam negeri, luar negeri, dan lain sebagainya. Belum juga. Tetapi dia kembali kepada Allah. Salat malam, beristighfar, meminta kepada Allah. Nah, perbanyak istighfar. Maka Allah mudahkan. Allah mudahkan. Nggak lama daripada itu, Allah berikan kemudahan. Dia memiliki anak. Tahun depan, kasih anak lagi. Tahun depan, terus. Tokcer. Walhamdulillah. Ini perbanyak istighfar. Nah, jangan bosan-bosan. Tetapi sebaliknya ketika kita atau seseorang bermaksiat pada lancang, berani durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dikala ramai maupun dikala sendirian. Dan ini tergantung kadarnya. Kadar dari kemaksiatan tersebut. Maka sesuai dengan kadarnya pula kerugian, kehancuran, kebinasaan akan mengikuti kita. Na'udzubillah. Walaisa lahu syai'un yaruddu an. Tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang mampu menolak dari enam kerugian tersebut, azab tersebut, siksaan tersebut. Kecuali dengan izin Allah. Wa inna dzikrallah wa ta'atihi wa shadaqah. Karena zikir kepada Allah, zikir pagi sore. Ah, shalawatul khams, salat lima waktu. Salat malam. Zikir. Mau safar zikir. Pakai baju zikir. Mau jima juga zikir, jangan langsung tempur zikir bismillah. Baca bismillah enggak? Harus. Zikir. Ya, zikrullah azza wa jalla. Naam, makan zikir. Naam, setiap waktunya, duduk, berbaring, tidur sebelum, naam, doa sebelum tidur dan lain sebagainya. Zikrullah. Naam. Sedekah. Da'u mardakum bis-shadaqat. Obatilah sakit kalian itu dengan sedekah. Ya, ketika seorang tidak mendapatkan kesembuhan, herbal ini enggak sembuh, herbal itu enggak sembuh, terapi ini enggak sembuh, terapi itu enggak sembuh. Ya, dibekam belum sembuh, qadarullah masih butuh waktu, besok bekam lagi, atau di akupuntur belum juga, di herbal juga belum. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad atau Tibbun Nabawi, di antaranya adalah dengan sedekah. Da'u mardakum bis-shadaqat. Obatilah. Obatilah penyakit kalian itu dengan sedekah. Ketika sudah mentok, terlebih mohon maaf, kita sudah banyak mengambil hak orang lain dengan zalim. Tanah saudara, tanah orang diambil, dirampas. Karena mungkin merasa kuat, hebat, punya backingan. Iya sekarang, nanti. Setelah pensiun, nanti. Setelah lemah, susah. Setruk gak sembuh-sembuh, susah. Ya, bukan obatnya. Tapi sudah mengakar, mengerak. Kemaksiatan, dosa, kezaliman. Makanya quality, kadarnya. Kadar dia. Pembangkangan dia, kemaksiatan dia, kadarnya bagaimana? Semakin berlapis maka berlapis pula kerugian-kerugian yang ada terhadap dirinya. Terasa atau tidak terasa. Sehingga kata Rasulullah SAW, "Dau mardakum bisadaqat," obatilah penyakit kalian. Kok ini orang sakit terus, sakit terus, sakit terus. Enggak sembuh-sembuh. Sedekah. Sedekah. Nah, terlebih ketika memang saudara kita membutuhkan, kasih. Ya, kasih. Kalau memang saudara kita atau dakwah ini membutuhkan bantuan, donasi dan lain sebagainya, ya kasih buat dakwah. Kasih buat fuqara wal masakin. Nah, wa irsyad al jahil, dan membimbing orang yang bodoh. Amar ma'ruf nahi munkar. Wiqayatun taruddu 'anil 'abd. Ini semua penjagaan yang bisa menolak nam musibah dari seorang hamba. Bimanzilatil quwwah allati taruddul marad wa tuqawimuh. Ini semua penjagaan ini seperti seakan-akan kekuatan yang bisa mengobati penyakit, bahkan mengalahkannya, menyembuhkannya dengan izin Allah. Ya, kekuatan itu ada di dalam hatinya. Optimisme. Ketika seorang ditanya, "Pak, sakit apa?" "Sakit perut." "Ya, oh, sakit perut mah enggak ada obatnya, Pak. Saudara saya, tangga saya kemarin mati." Akhirnya dia pikiran lemes, besok mati. Kenapa? Karena terobsesi. Tapi kalau dibilang, "Oh, sakit perut mah, nam labas tahur insyaallah, penghapus dosa, besok sembuh." Ya, kekuatan jiwa, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tibun Nabawi, apa? Ada kekuatan jiwa di situ untuk sembuh. Nah, maka semakin kuat pengaruh kekuatan jiwa tersebut, maka dengan kuatnya jiwa akan menolak penyakit, menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Berbeda dengan jiwanya yang lemah. Jiwanya yang lemah. Nah, beberapa tahun yang lalu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? COVID-19. Banyak di antara kaum muslimin apa? Ketika melihat saudaranya meninggal, datang ambulans setiap hari, bahkan setiap waktu ada ambulan terus. Ada yang kuat jiwanya, ada yang jatuh mentalnya, kepikiran. Mau keluar, ya, mau ini, mau itu, stres. Aduh, kok meninggal? Tetangga depan meninggal. Ini jiwa diuji di situ. Kalau dia lemah, padahal enggak sakit, enggak COVID, enggak apa. Karena lemah jiwanya, "Wah, jangan-jangan besok saya mati." Mati dia. Karena apa? Lemah jiwanya. Tapi kalau dia bilang, "Allah yang menyembuhkan, insyaallah, labas, enggak ada apa-apa." Walaupun ada, bukan enggak ada apa-apa, enggak ada COVID, ntar malah dibantah habis-habisan. Lihat konteksnya, sabar dulu. Jangan sedikit. Aduh, Ustaz Amr katanya menolak COVID. Wah, ini rekamannya. Allah, Ustaz. Bukan maksudnya. Dengerin dulu. Kekuatan jiwa di situ. Bukan menganggap remeh. Ini salah juga penafsiran lagi. Ya, tidak. Bukan menggampangkan COVID. Tidak juga. Kekuatan jiwa dia kepada Allah. Zikobillah. Tawakal kepada Allah. Ma'al asbab. Dengan apa? Mengambil sebab. Imma dia obat dokter, dia minum, atau minum madu, atau minum nam herbal yang lainnya. Labas, tidak mengapa. Nah, berbeda dengan memang pada dasarnya jiwanya dia, jiwanya orang tersebut, si A, si B, si C misalkan, memang lemah. Sedikit lemah. Dan ini banyak ketika itu, Kejadian-kejadian itu banyak yang seperti itu. Enggak sakit, enggak batuk, enggak apa. Karena lemah memang jiwanya, ngedrop, meninggal. Tapi di sisi yang lain, ketika dia tawakal kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah, thiqatun billah, ma'akhdil asbab, dengan mengambil sebab, yakni mungkin dia ngambil obat kimia, labas, tidak mengapa. Obat dokter, boleh, tidak mengapa. Haba sauda, madu, dan lain sebagainya, boleh, tidak mengapa. Nah, maka jiwanya pun kuat. Ada optimisme di situ. Nah, maka dia pun memiliki kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bimanzilatil quwwah allati taruddul marad wa tuqawimuh. Seperti kekuatan yang ada pada jiwanya yang bisa menolak penyakit tersebut, nah, dan menyembuhkannya dengan izin Allah. Faidah sakatatil quwwah, maka tatkala kekuatan yang ada di dalam dirinya jatuh, down mentalnya, jatuh kekuatannya. Ghalaba waridul marad fakanal halaku, maka rasa sakit atau penyakit akan mendominasi dirinya. Fakanal halak, itulah kehancuran dia, itulah kematian dia di situ. Kebinasaan dia di situ. Fala budda, dan itu pasti. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Fala budda lil 'abd min syai'in yaruddu dha yaruddu an. Sehingga harus ada sesuatu yang bisa menolaknya, mencegahnya, melawannya. Harus ada perlawanan. Kalau enggak ada perlawanan, maka tidak akan bisa sembuh. Harus ada perlawanan untuk melawan musuh. Nah, harus dilawan. Penyakit harus dilawan. Musuh harus dilawan. Nah, perlawanan itu harus ada. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Itulah pertempuran. Karena penyakit bertempur dengan penyakitnya. Musuh bertempur dengan musuhnya. Nah, dan dikiaskan kepada yang lainnya. Wa qas ala hala. Naam. Fa inna mujib as-siyasat, fa inna mujib as-sayyi'at wal hasanat tatadafa. Karena sesungguhnya naam, mujib as-sayyi'at wal hasanat, faktor-faktor yang membawa kepada kebaikan dan kepada keburukan itu saling berantem, saling berbenturan. Kadang pengen baik, kadang pula pengen buruk. Sehingga mana yang mendominasi terhadap dirinya? Mana yang kuat terhadap dirinya? Ketika faktor keburukan yang mendominasi, yang menguasai dirinya, nah, keburukan itulah yang mengendalikan dirinya. Ketika kebaikan yang mendominasi dirinya, maka dia akan baik. Bismillah. Wa yakunul hukmu lil ghalib, sehingga hukumnya dilihat al ghalib yang mendominasi. Naam, kama taqaddam, sebagaimana sudah dibahas sebelumnya. Wa kullama qawiya janibul hasanat, maka tatkala kebaikan itu sudah mendominasi dan kuat terhadap dirinya, karena raddu aqwa, maka bantahannya, perlawanannya, maka akan semakin kuat dan kokoh. Fa inna Allah yudafi 'anil ladzina amanu, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong, membantu, menguatkan orang-orang yang beriman. Fal imanu qaulun wa 'amalun. Yang namanya iman adalah ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus. Naik turun, iman itu naik turun. Kadang sekarang semangat, besok enggak semangat. Naik turun. Al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bita'ah wa yanqus bil ma'siyah. Artinya ketika dia istiqamah, taat kepada Allah, maka akan naik. Sebaliknya ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan turun keimanannya. Fa bi hasabi quwwatil iman yakunu dafa. Tergantung kekuatan iman dia, itulah kekuatan perlawanannya kepada musuh, perlawanannya terhadap syaitan dan bala tentaranya, baik dari kalangan setan manusia maupun dari kalangan setan jin. Wallahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.